semenjak kehadiranmu. Sayang, aku rindu. Sayang, ku selalu rindu padamu. Teringat setiap waktu terukir dalam hatiku. Siang tanpa sinar mentari, kegelapanlah aku bila tak bertemu. Sari.